Say! Selamat malam, Ganusari Blitar. Sakura Rekop, Yu Arisa. Bintang Nusantara. Yang bien-bien janji nih, kowe ra bakal citro marang sumpah setiomu. Aku tansah angu gemi senatian loro ati, kowe mlenjani janji. Jangan.